بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita masih membahas hadis Walid apa Abu Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Terakhir kita sampai wala asaratan alaina, sehingga sekarang membahas wa ala alla nunazi' al-amra ahlahu illa taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan thumma qala wa ala nunazi' al-amra ahlahu, yakni la nunazi' walat al-umur ma walahumullahu alaina la na'khud al-imara minhum. Kalimat wa ala nunazi' al-amra ahlahu dan jangan sampai kita mengambil menarik baiat kita dari ahlinya atau tidak mau taat dari penguasa, yakni la nunazi' ulat al-umur ma wallahumullah alaina, jangan sampai kita menarik diri, mencabut kesetiaan kita dari pemimpin yang telah Allah berikan kepadanya memimpin atas kita. Lina'khud al-imara minhum, agar kita mengambil kepemimpinan, artinya tidak taat lagi kepada mereka. Fa'inna hadha munaza'ah tuwajuh syarran kathiran. Kalau ini dilakukan, kita mencabut kesetiaan kita kepada pemerintah yang sah ketika itu, maka ketika kita mencabut kesetiaan kita kepadanya, ini akan melahirkan kejelekan yang sangat banyak sekali. Wafitanan azimah, dan akan melahirkan fitnah yang sangat besar. Watafarukan bainal muslimin, dan juga akan melahirkan perpecahan-perpecahan di antar kaum muslimin. Walam yadam li umma islamiyah illa munazatul amr ahlahu. Tidaklah kejelekan menimpa umat Islam ini kecuali karena mereka telah mengambil sumpah setianya, artinya tidak taat lagi kepada pemerintahnya. Ini terjadi min ahdi Utsman radhiyallahu anhu ila yaumina hadza. Dari sejak Utsman sampai sekarang, keributan-keributan yang terjadi apa sebabnya? Adalah karena sebagian dari masyarakat telah menarik diri dari kesetiaan kepada pemerintahnya. Maka menarik diri dari kesetiaan kepada pemerintahnya, atau bahasa lain berontak kepada pemerintah, itulah yang menyebabkan terjadinya kehancuran atau kerusakan umat Islam dari zaman Utsman sampai sekarang ini. Ma'af sadanas ila munazatul amr ahlahu, tidaklah kerusakan terjadi umat ini kecuali sebabnya adalah berlepas dirinya atau mengangkat dirinya dari kepemimpinan, tidak mau tunduk kepada pemimpin. Qala illa antara kufran bawahan indakum fi minallahi burhan. Di dalam hadis dikatakan illa antara kufran bawahan, kecuali engkau melihat adanya kekufuran, engkau melihat adanya kekufuran dengan kekufuran yang jelas sekali, dan juga indakum fihi minallahi burhan, engkau memiliki burhan dari Allah Subhanahu wa taala, ada dalil yang melandasimu untuk kamu berbuat seperti itu. Hukum asalnya adalah wa alat nunazil amr ahlahu, tidak boleh kita berontak kepada pemimpin yang telah Allah beri kepemimpinan kepada kita. Tetapi kalau kita melihat adanya kufron bawahan indakum fihi minallahi burhan, maka itu yang dibolehkan, melupakan perkecualian. Hukum asalnya tidak boleh kita mengangkat kesetiaan kita kepada pemerintah kecuali engkau tahu, engkau melihat kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, engkau melihat adanya kekufuran, kekufuran yang jelas, jelas di mata kamu, dan kamu punya burhan bahwa itu adalah kufran bawah. Kata Syekh mengatakan thalatha syurut, idza ra'aina hadza tahta syurut thalatha fa haina idzin nunazil amr ahlahu, ada tiga syarat yang kalau kita melihatnya, kita mendapatkan syarat, tiga syarat itu, baru kita boleh kita mencabut kesetiaan kita dari pemerintah kita, atau kita boleh berontak. Nuhawil izalatum anil walat al-amr walakin bisyurut as-salasah, kita boleh menggantikan pemimpin yang ada, akan tetapi syaratnya adalah ada tiga syarat. Walaupun nanti Syekh mengutapkan sesungguhnya ada empat syarat. Tiga syarat adalah yang pertama, antarau falabud minal ilm. Antarau, engkau melihat. Kalimat engkau melihat mengandung ilmu. Artinya engkau betul-betul tahu persis. Mujarradan la yajuz khuruj ala a'immah. Kalau cuma sekedar dhon saja, prasangka-prasangka, kira-kira, katanya-katanya, maka tidak boleh kita berontak atau mengambil, mengangkat kesetiaan kita dari pemerintah. Syarat pertama, kita harus tahu persis dengan benar, mempunyai ilmu yang jelas. Yang kedua, an-na'lam kufran la fisqan. Kita tahu, yang kita tahu betul-betul dia melakukan tindakan kekufuran, bukan kefasikan. Harus kita bedakan perbuatan fasik dengan perbuatan kufur. Kalau perbuatan fasik, maka tidak boleh, bukan, tidak cukup untuk kita berontak kepada pemerintah. Wal fusuq mahma fasq walatul umur la yajuzul huruj alaihim. Seberapapun kefasikan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa, maka kita tidak boleh berontak kepadanya. Kita tidak boleh berontak walaupun mereka fasik, benar-benar fasik. Syekh memberi contoh, walau syarabul khamr, kalaupun pemimpin kita itu minum khamr, semoga Allah lindungi pemimpin kita dari akhlak-akhlak jelek, dan semoga Allah berikan hidayah mereka, dan semoga Allah berikan bitanah salihah. Kalaulah mereka meminum khamr ataupun melakukan perbuatan zina ataupun melakukan perbuatan zalim, kedzaliman kepada manusia, la yajuz khuruj alaihim, tidak boleh kita khuruj kepada mereka. Lakin idza ra'aina al-kufran sarihan yakunu bawahan, kecuali kalau mereka itu telah melakukan tindakan kekufuran dengan kekufuran yang jelas. Kalau cuma melakukan tindakan fasik, maka tidak menjadikan dalil untuk kita bolehnya berontak kepada pemerintah. Yang ketiga, kufrun bawah. Wahada ma'nahu kufrun sarih. Syarat yang ketiga adalah kufrun bawah. Apa kufrun bawah? Maknanya kufur yang jelas sekali. Wal bawah syai' al-bayyin al-zahir. Sesuatu yang dikatakan bawah adalah kalau dia itu nampak jelas zahir perbuatan kekufurannya itu. Tidak kata-katanya, tidak sesuatu yang bisa kemungkinan lain. Fa'amma ma yahtamilu ta'wil fala yajuzul khuruj alaihim. Kalaulah masih perbuatan itu masih bisa ditakwil, jangan-jangan dia melakukan itu karena terpaksa, jangan-jangan enggak tahu dia, jangan-jangan dia terjebak, jangan-jangan dia enggak ngerti. Maka selama masih ada takwil-takwil seperti itu, tidak bisa dikatakan dia telah melakukan kufrun bawah, walaupun mungkin saja perbuatannya perbuatan kufur. Bisa jadi seseorang melakukan tindakan kekufuran, tapi tidak bisa kita katakan kufrun bawah, karena mungkin saja ada beberapa perbuatan yang tidak dia sengaja. Misal, seorang pemimpin ada foto memakai kalung salib. Wah, ini kufur sih. Bisa jadi kalung salib itu bukan dia yang meletakkannya, tetapi mungkin gambar yang direkayasa. Sekarang sangat mungkin kan, gambar direkayasa, foto direkayasa, yang semula dia enggak pakai salib bisa jadi pakai salib. Tujuannya membuat keonaran. Atau bisa jadi dia karena pemimpin yang fasik melakukan tindakan kefasikan, misalkan minum khamr sampai mabuk lalu dipakaikan kalung. Tujuannya itu tadi, keonaran. Ini pernah terjadi. Lalu dituduhkan, oh sudah kafir ini. Gimana enggak jelas, wong dia sudah pakai kalung salib kok. Maka wajib atas kita berontak sebentar. Jelas enggak pakai salibnya, jangan-jangan. Selama masih bisa kita takwil, maka belum sharih, belum bawah. Maka syarat yang ketiga adalah kufrun bawah, yang maknanya adalah kufrun sharih. Wal bawah syai'un mabni al-zahir. Fa'amma yahtamil ta'wil fala yajuz al-khuruj alaihim. Ya'ni, law qadarna anhum fa'alu syai'an naro anu kufur. Kalaulah kita katakan bahwa dia, sang pemimpin itu, telah melakukan perbuatan kekufuran. Lakin fi ihtimalan anu laisa bi kufrin. Bisa jadi, tapi bisa diihtimalkan, kalau dia bukan perbuatan yang kufur. Fa'inahu la yajuz an nunazi'ahum aw nahruj 'alaihim wa nwallu ma tawallau. Maka tidak bisa kita serta-merta melihat kondisi yang seperti itu langsung kita cabut ketaatan kita darinya, langsung kita berontak. Enggak boleh. Harus jelas apa kondisinya. Lakin idza kana bawahan sharihan mithl law anna al-wali min walat al-umur qala li sya'bihi innal khamr halal ishrabu ma syi'tum. Kalau masalahnya adalah kufrun bawah, sesuatu kekafiran yang jelas, misalnya seorang pemimpin mengatakan kepada rakyatnya bahwa khamr itu halal dan mari kita minum khamr sebanyak-banyaknya sesuka kalian, silahkan, terserah kalian, bahkan dianjurkan untuk minum khamr, maka ini sudah kufrun bawah, kata Syekh. Atau mengatakan inna zana halalun aznu biman syi'tum, zina itu halal, silahkan kalian berzina dengan siapapun yang kalian mau. Misalkan ada seorang pemimpin mengatakan demikian, ini jelas-jelas kufrun bawah, karena tidak bisa ditakwilkan lagi apa yang maksud dia. Ini jelas nih orang ngomong. Fahadha kufrun bawah ma fihi iskal, enggak ada iskal padanya bahwa ucapan itu adalah ucapan yang kufur bawah. Hadza yajib 'ala ar-ra'iyah ayaziluhu bi kulli wasilatin walau bil qatl li anna hadza kufrun bawah. Maka bagi masyarakat punya keharusan, punya kewajiban untuk apa? Menarik baiatnya untuk mencabut kepemimpinannya, walaupun harus dilakukan dengan al-qatl, peperangan. Kenapa? Karena hadza kufrun bawah. Karena kufrun bawah. Yang syarat keempat, indakum fihi minallahi burhan. Syaratnya, selama pada diri kalian ada burhan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada dalil yang melandasi kamu mengatakan dia itu kufrun bawah. Yakni indana dalil qati' ala anna hadza kufur. Kita harus punya dalil yang jelas, tegas, lugas bahwa perbuatan itu benar-benar telah kufur, tidak bisa diterjemahkan yang lainnya. Fa in kana dalil dhaifan fi tsubutihi aw dhaifan fi dalalatihi fa innahu la yajuz al khuruj alaihim. Kalau dhaifnya lemah baik tentang keberadaannya dari dalil itu atau tentang pendalilan dari dalil itu, kalau lemah maka tidak boleh kita berontak kepada pemimpin. Li'an al-khuruj fihi syar kathir jiddan wa mafasid azimah. Karena pemberontakan itu kepada pemerintah itu berkonsekuensi kejelekan, keruwetan yang sangat besar sekali. Kita bisa melihat banyak negara ketika mereka berontak kepada pemerintahnya, apa yang terjadi? Kemiskinan kesana apa menimpa, keamanan yang tercabut setelah pemimpin lengser, untuk mencari pemimpin itu enggak mudah. Bisa saja ini sudah naik pemimpin, kabilah yang sana atau warga dari satu daerah tidak setuju, maka dia berontak lagi mengangkat pemimpinnya. Ini naik, nanti sini tidak terima lagi. Terjadi hal itu di daerah mana? Ethiopia atau Somalia. Setelah mereka yakin bahwa pemimpinnya zalim, lalu dia lengserkan. Ternyata setelah pelengseran itu menaikkan pemimpin berikutnya, kabilah yang sana enggak terima, perang lagi, pertumpahan darah terjadi, terus menerus enggak selesai-selesai. Yang jelas bahwa khuruj kepada pemerintah syar kathir jiddan, sehingga harus ada perhitungan yang jelas, harus ada perhitungan yang matang. Jangan sampai rakyat dijadikan korban karena keinginan kita menjadi pemimpin. Na'udzubillah. Fahadi in syi'tum faqulu thalatha syurut wa in syi'tum faqulu arba'ah. Dengan adanya yang keempat ini, boleh digabungkan dengan yang ketiga atau disendirikan. Kalau digabungkan antar kufrun bawahan, indakum fihi minallahi burhan, ini apa syarat boleh dikatakan tiga atau empat. Wa idza ra'ayna hadza masalan fala tajuz munaza'a hatta takuna ladaina qudrah ala izahatihi. Kalaupun dari tiga atau empat syarat telah terpenuhi, tidak serta-merta pula kita bisa langsung mencabut atau berontak kepada pemerintah kita. Tidak serta-merta begitu. Karena harus dihitung kudrohnya ada apa tidak. Fa'in lam yakun ladaina kudroh fala tajus munaza'ah. Kalau kita tidak punya kemampuan, kekuatan yang sebanding, maka tidak boleh kita berontak kepada pemerintah. Pemerintah yang zalim maksudnya. Pemerintah yang bukan zalim, yang kufur bawah. Kalaupun empat syarat telah ada, kufrun bawah, ada burhan dari sisi Allah SWT, dan itu engkau dengan ilmu dasarnya tahu persis, maka yang berikutnya dilihat kudroh. Ada enggak kudrohnya, kemampuan kamu? Kalau tidak punya kudroh, tidak boleh. Li'ana rubama idza naza'na wa laysa indana kudroh yakti ala baqiyatu salihat wa tatimmu sayyitaratahu. Kalau kita tidak punya kudroh dan kita memaksakan diri untuk berontak kepada pemerintah yang kufrun bawahan itu tadi, maka akan hilanglah sisa-sisa kebaikan yang masih bisa dirasakan ketika itu. Bahkan akan tambah kuat seterah mereka kepada kita. Fahadi syurut-syurut lil jawaz wal wujub. Inilah syarat-syarat untuk bolehnya seorang berontak atau wajibnya seorang melepas diri dari ketaatan kepada pemerintahan. Wujubul khuruj ala waliil amr lakin bisyurut ayyakuna ladaina qudrah. Itu wajibnya atau bolehnya kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah ketika ada apa, ketika syarat-syaratnya terpenuhi, selama adanya kudroh untuk melakukan itu. Fa'ilam yakun ladaina kudroh fala yajuz huruj. Kalau enggak ada kudroh, tidak boleh huruj. Li'ana hadza min ilqa nafs fil tahlukah. Karena kalau tetap memaksakan diri, tetap huruj, berontak kepada pemerintah walaupun enggak ada punya kudroh, lalu mengatakan tawakal sudah, maka sesungguhnya ini sedang menghancurkan diri kepada kehancuran. Dikatakan oleh Syekh, ini termasuk apa? Ilqa nafs fit tahluka. Melemparkan dirinya kepada kehancuran, enggak boleh. Aifa idza kharajna ala hadzal wali alladhi ra'ayna inda kufrun bawahan indana fihi min Allah burhan wa nahlul nahruj ilaihi illa bisikin al matbah wa huwa ma'ud dababah war rasasat la faedah. Kalaulah misalnya kita melihat ada suatu pemerintah telah, kita melihat sendiri ada melakukan tindakan kekufuran bawah, melakukan kekufuran yang bawah, yang jelas, tapi kita tidak punya kudrah dan kita tetap memaksakan diri, kita perangi apa penguasa itu dengan gambaran syekh apa? Sikin matbah, pisau dapur, kita ngelawan, atau yang sering kita dengar ketapel. Hah? Sementara penguasanya menggunakan apa? Tank-tank baja ataupun apa? AK-47 atau yang lainnya. Maka yang seperti ini apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Justru melemparkan diri kita kepada at-tahluka. Wa ma'na hadza annana kharajna linaqtul anfusana. Artinya kita keluar berontak kepada pemerintah untuk bunuh diri. Hati-hati. Naam. Labuda an tahayyal bi kulli hilatin ala qada alaihi wa ala hikmah ala hukmihi. Kita harus punya pandangan, hitung-hitungan yang jelas, ya, ketika kita akan berontak kepada pemerintah, ketika pemerintah melakukan kufur bawah. Akan tetapi perlu tahu syaratnya. Syarat yang empat itu harus terpenuhi. Allati dzakara Nabi alaihi salatu wasalam antarau kufrun bawahan indakum fi minallahi burhan wa arafna fi ma sabaqa. Naam. Syaratnya kita harus tahu kufrun bawah, betul-betul terjadi kufrun bawah dan ada burhan padamu untuk itu. Dan punya kudrah. Ulama kita al-mutaakhirin seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, atau Syekhuna Mukbil rahimahullah ta'ala, ketika ditanya misal kasus yang terjadi di Libya ketika itu Muammar Gaddafi sebagai pemimpinnya. Dan diyakini Muammar Gaddafi sudah kafir. Ketika para pemuda bertanya, bolehkah kita berontak? Maka para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena pemuda enggak punya kudrah. Sementara Gaddafi ketika itu punya kekuatan yang super, yang luar biasa. Tangguhnya. Kalaulah ada pemberontakan terjadi, justru akan menimbulkan kehancuran demi kehancuran. Dan ketika terakhir terjadi apa, dibantu oleh Amerika itu pemberontakan sana sini, sampai sekarang ketenangan itu belum ada. Sampai detik ini enggak ada ketenangan di Libya. Ancaman demi ancaman terus. Ya kurang lebih sama, cuma dulu lebih makmur. Sekarang kemiskinan ada, ancaman tetap ada, ketentraman juga tidak ada, sama. Terjadi pula di Somalia, mereka bertanya pada ulama, boleh tidak berontak? Rata-rata ulama kita mengatakan tidak boleh, tapi mereka apa, orang-orang Khawarij tetap melakukan pemberontakan sampai tumbanglah pemimpin ketika itu. Berhasil mereka menumbangkan pemimpin bukan berarti selesai masalah, tetapi justru masalah bertambah banyak. Semula mereka berdalil bahwa pemimpin zalim, setiap hari ada yang mati, dibunuh atau disiksa atau dipenjara, tambah banyak saja yang dipenjara. Ternyata setelah pemimpinnya gugur, hancur, yang mati bukan satu dua, tapi ratusan, karena peperangan antar kabilah, antara suku, antara pasukan demi pasukan, antara aliansi demi aliansi, antara apa partai. Siapa yang berhak? Partai ini mengatakan saya yang berhak. Kabilah ini mengatakan saya kabilah besar. Maka mereka naik. Setelah itu kabilah yang lain bersatu, tidak ridho dengan pemimpinan ini, menyerang. Yang mati 100-200 di peperangan itu. Semula zaman pemimpin yang dikatakan apa jahat itu, yang mati 1-2, banyaknya 10. Ulama kita dengan ilmunya memberikan bimbingan agar kita berhati-hati mengambil keputusan. Jangan sampai korban apa masyarakat jadi korban dari apa kejahilan kita. Maka untuk menetapkan boleh atau tidaknya berontak kepada pemimpin, itu perlu perhitungan yang matang sekali. Syarat yang 4 harus terpenuhi, ditambah 1, yaitu apa? Qudrah. Kalaupun syaratnya sudah terpenuhi tapi qudrahnya tidak ada, maka tidak boleh. Hitung-hitung yang matang, darah kaum muslimin lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Lanjut. Hakun nas ala walatul umur ayadilu fihim ayattaqullah ta'ala fihim wa ala yashku alaihim wa ala yuwallu alaihim man yajiduna khaira minhu. Sekarang Syekh beralih pembahasannya, menerangkan tentang hak masyarakat atas pemimpinnya. Hak masyarakat atas pemimpinnya adalah mereka mendapat keadilan. Hendaknya pemimpin berbuat adil kepada masyarakatnya. Yang kedua, hendaknya pemimpin bertakwa kepada Allah atas rakyatnya. Yang ketiga, hendaknya pemimpin tidak memberikan kesempitan-kesempitan pada rakyatnya. Yang keempat, tidaklah diberikan kepemimpinan itu kecuali pada orang yang terbaik di antaranya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma man walli min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Allahumma ya Allah, barang siapa yang diberi kepemimpinan dari umatku, kalau dia melakukan kesempitan, melakukan tindakan yang menjadikan umat itu sempit, maka ya Allah sempitkanlah urusannya. Ini doa Rasul kepada pemimpin yang memimpin umat Muhammad SAW. Rasul berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar siapa saja yang memimpin umat Muhammad SAW, kalaulah mereka menyulitkan, memberi kesempitan, menjadi kesempit urusan umat Muhammad ini, maka didoakan oleh Rasul agar Allah sempitkan urusan pemimpin itu. Doa min Rasul alaihi salatu wassalam anna man walla min umur muslimin syai'an saghiran kana aw kabiran fashaqqa alaihim qala fashaqq alaih. Ini adalah doa Rasul. Siapa saja yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepemimpinan, baik dalam urusan besar ataupun urusan kecil, yang dia urusi untuk kepentingan kaum muslimin, lalu dia mempersulit, mempersempit urusannya, maka Rasul mendoakan semoga Allah sempitkan dia. Ma dhannaka bi syakhsin syaqqallahu alaihi wal iyadu billah. Bisa dibayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan pada seseorang, wal iyadu billah, itu akan menimpa seseorang yang diberikan kepemimpinan, apapun kepemimpinan pada orang itu, lalu dia persulit urusannya. Innahu sawfa yakhsur wa yanhat. Maka Allah akan persulit, Allah akan persempit. Wa akhbaru Nabi alaihi salatu wasallam annahu ma min amirin yali amr muslimin thumma la yajhad thumma la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahum al jannah. Kalau ada seorang pemimpin diberikan kepemimpinan oleh Allah, orang itu kemudian dia memimpinnya tidak sungguh-sungguh atau asal-asalan, tidak ada perhatian yang penuh terhadap urusan kaum muslimin, maka kata Rasul, illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah, kecuali orang itu tidak akan masuk bersama umat ini ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya bisa masuk surga karena mendapatkan kesempitan-kesempitan dan bersabar mereka di atas itu. Sementara pemimpin yang kurang kepeduliannya kepada rakyatnya, mengabaikan tugas-tugasnya, menelantarkan rakyatnya, menelantarkan yang dia urus, apapun urusannya, maka lam yadkhul ma'ahum al-jannah, ataupun tidak menasehati, tidak memberikan nasihat kepada yang dipimpinnya, maka juga akan terkena illa lam yadkhul ma'ahu al-jannah, li'annahu yajib alal amir ayansah lirra'iyah. Oleh karena itu wajib atas seorang pemimpin untuk memberi nasihat kepada rakyatnya. Jangan dibiarkan rakyat begitu saja. Kalau dikasih kepemimpinan urusan RT, maka orang-orang yang ada di bawahnya juga perlu diurus. Kalau seseorang dikasih kepemimpinan ngurusin kelas, maka anggota kelas itu pun harus diuruskan baik. Kalau perlu nasihat, maka hendaknya dia memberi nasihat. Wa yakhtar laha al aslah, maka harus dipilihkan yang terbaik. Wa yuwali al umur ahlaha biduni ayu mura'at yundar lil maslaha al ibad fa yuwali alaihim man huwa aula bihim. Maka hendaknya dipilih kepemimpinan yang terbaik, hendaknya diwalikan urusan itu kepada orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Yang perlu dilihat adalah maslahatnya, maslahat buat hamba atau kebanyakan orang. Faywalli alaihim man huwa aula bihim, maka hendaknya serahkan urusan itu kepada yang berhak. Tadi ada hadis yang kita baca, Allahumma man walla min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasyquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang diberi kepemimpinan untuk memimpin umatku sesuatu apapun, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang menyempitkan, yang menjadikan sempit, mempersulit, maka ya Allah sempitkanlah urusannya atau persulitkanlah urusannya. Hadis ini ada tambahan, wa man walla min amri ummati syai'an farafaqa bihim fa irfik bihi. Dan barang siapa, kata Rasul, diberikan kepemimpinan dari umatku, urusan-urusan umatku, sesuatu apapun, dan dia lakukan itu dengan baik, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut kepada mereka, kepada umatnya, maka ya Allah, lemah lembutilah orang ini ya Rabb, baikilah orang ini ya Rabb. Ini adalah doa Rasul alaihi salatu wassalam kepada pemimpin yang melakukan kepemimpinannya dengan baik. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berbicara orang yang diberi kepemimpinan oleh Allah SWT, dititipi kepemimpinan. Di antara mereka ada yang menjalankan kepemimpinan dengan baik, ada yang menjalankan kepemimpinan dengan jelek. Ada yang kepemimpinan itu dipakai untuk memeras, untuk menindas, ada yang dipakai untuk justru sebaliknya, berbuat kebaikan-kebaikan pada yang dipimpin. Atas golongan yang pertama, manusia yang menjadi pemimpin tetapi memeras, mempersulit, maka akan didoakan oleh Rasul alaihissalam agar Allah persempit dan persulit juga orang itu di kelak di yaumul qiyamah. Adapun orang-orang yang telah menjalankan kepemimpinan dengan baik, menolong yang dia pimpin, memberikan kemudahan-kemudahan, mengatur dengan baik dan tertib segala sesuatunya, penuh perhatian, maka dia mendapatkan doa dari Rasul, irfiq bihi ya Rabb. Semoga Allah berikan kelemah lembutan, kelembutan kepada orang itu. Naam. Itulah tentang sikap kita yang harus kita wujudkan terhadap pemimpin kita, yaitu kita tidak boleh mengangkat kesetiaan atau berontak kepada pemerintah kecuali dalam kondisi yang betul-betul telah memenuhi syarat, empat syarat itu tadi, ditambah adanya kudroh. Kalau tidak, maka jangan. Maka tidak boleh sembarangan kita berlepas dari ketaatan ke pemerintah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima.